Atajibu niyatu fardin fihi ay fil fardi walau kifayatan au nadhuran. Diharuskan niat fardu di saat melakukan sholat fardu walaupun fardunya berupa kifayah atau disebabkan oleh nazar. Jadi niat kefarduan ini adalah keharusan terakhir untuk niat sholat fardu. Dua kewajiban sebelumnya sudah diterangkan, yaitu qasdul fi'li dan juga ta'yin. Wa in kana an-nawi sabiyan liyatamayyaza 'anil nafli. Wa in kana an-nawi sabiyan, walaupun seorang yang sholat yang melakukan niat berupa sobi, berupa anak kecil, berupa anak yang belum dewasa. Liyatamayyaza 'anil nafli. Ini alasan dari keharusan niat fardu di dalam sholat fardu, supaya membedakan dari sholat sunnah, karena derajat sholat fardu itu lebih tinggi daripada sholat sunnah. Jadi harus dibedakan ya. Di dalam kitab Asbah wa Nadhair karangan Abdurrahman As-Suyuti, beliau menjelaskan bahwa ibadah fardu ditinjau dari niat kefarduan itu dibagi menjadi empat. Saya ulangi lagi bahwa ibadah fardu ditinjau dari niat kefarduan itu dibagi menjadi empat. Yang pertama, bagian yang pertama adalah diharuskan niat fardu, dan semua ulama sepakat atas keharusan ini, yaitu kafarat. Ya, kafarah atau denda yang harus dibayarkan saat melakukan beberapa pelanggaran syariat. Jadi kafarat ini hukumnya fardu, dan saat membayarnya harus ada niat fardu. Bagian yang kedua, lawan dari bagian pertama, yaitu ulama sepakat tidak ada keharusan niat fardu. Jadi kalau yang pertama tadi ulama sepakat harus niat fardu, yang kedua ulama sepakat tidak harus niat fardu. Ibadah itu adalah haji, umrah, dan juga sholat jamaah ya. Sholat jamaah ini kadang bisa fardu hukumnya, tetapi tidak diharuskan niat fardu. Kemudian yang ketiga, disyaratkan niat fardu, namun ulama berbeda pendapat. Menurut wajah asoh disyaratkan ya. Jadi yang ketiga ini disyaratkan niat fardu, namun menurut wajah asoh, yaitu ibadah-ibadah mandi, zakat, sholat. Namun zakat tadi itu bila membayarnya dengan niat sodakoh ya. Jadi zakat nanti akan dibahas di bab zakat, bahwa zakat itu bisa dibayarkan dengan niat sodakoh, tidak harus niat zakat. Nah, saat zakat itu niat dengan kata sodakoh, maka menurut wajah asoh diharuskan niat fardu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, lawan dari yang ketiga, yaitu tidak disyaratkan niat fardu menurut wajah sahih. Ibadah itu adalah wudu, puasa, khutbah Jumat ya, dan zakat dengan niat zakat. Jadi kalau yang ketiga tadi zakat dengan niat sedekah, kalau yang keempat ini zakat dengan niat zakat, itu tidak diharuskan niat fardu menurut wajah sahih. Kemudian ada juga keterangan dari Jamaluddin Ar-Romli. Beliau mengatakan bahwa bagi anak kecil, jadi hubungannya di Fathul Mu'in dikata wa in kana nawi sabiyan ya. Kalau di dalam Fathul Mu'in keharusan niat fardu ini tetap harus dilakukan walaupun yang melakukan niat adalah anak kecil. Tetapi menurut Jamaluddin Ar-Ramli, untuk anak kecil yang sholat fardu, dia tidak disyaratkan niat kefarduan. Alasan beliau dikarenakan sholat yang dilakukan itu hukumnya sunnah ya. Jadi anak kecil kalau melakukan sholat fardu itu status sholatnya sunnah. Namun menurut Ibnu Hajar, sesuai dengan keterangan di Fathul Mu'in ini, anak kecil tetap diharuskan niat fardu ya. Jadi penjelasan di Fathul Mu'in wa in kana nabi sabian ini selaras dengan keterangan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tetap mewajibkan, alasan beliau karena yang dimaksud atau yang dituju dalam ibadah sholat anak kecil itu bukanlah sholat dia, tetapi bentuk sholat ya. Jadi kalau anak kecil melakukan sholat duhur, itu bagi dirinya itu sholatnya sunnah, tetapi bentuk sholat itu sholat yang fardu ya. Jadi menurut Ibnu Hajar yang dipandang itu bukan terkhusus bagi sobi, tetapi bentuk sholat yang dilakukan. Oleh karena itu, walaupun yang dilakukannya itu nanti berstatus sebagai sholat sunnah, Ibnu Hajar tetap mengharuskan niat fardu ya. Atau alasan lain beliau adalah melihat hakikat asli sholat yang dilakukan oleh sobi. Jadi aslinya hukumnya wajib atau fardu, tapi berhubung yang melakukan anak kecil itu berubah menjadi tidak fardu. Ini Ibnu Hajar memandang hakikat aslinya sehingga tetap mengharuskan niat fardu bagi anak kecil. Kemudian yang menguatkan pendapat Ibnu Hajar adalah keharusan berdiri bagi anak kecil. Jadi kalau andai kata sholat yang dilakukan anak kecil, andai kata sholat itu hukumnya memang sunnah, maka niscaya anak kecil yang melakukan sholat fardu, dia diperbolehkan sholat dengan duduk. Karena sholat sunnah itu tidak diharuskan berdiri ya. Tapi ternyata oleh para ulama, anak kecil yang melakukan sholat fardu, dia tetap diharuskan berdiri walaupun sholat yang dilakukannya berstatus sunnah. Ini membuktikan bahwa kefarduan atau keharusan niat fardu itu juga harus dilakukan walaupun status sholat yang dilakukannya berstatus sunnah. Kemudian keharusan niat fardu itu dikarenakan niat melakukan sholat ya, niat melakukan sholat dan menentukan sholat juga diharuskan untuk sholat fardu. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa niat kefarduan ini tidak hanya ini saja yang wajib, tetapi diharuskan ta'yin dan juga qasdul fi'li. Kausul li fardhu dhuhri mathalan. Ini contoh ya, contoh niat yang sudah mencukupi syarat-syaratnya, yaitu usolli fardhu dhuhri. Usolli, saya sholat fardhu dhuhri, kefarduan sholat duhur. Jadi usolli ini sebagai qasdul fi'li, fardhu ini sebagai niat fardu, duhuri sebagai ta'yin ya, sebagai ta'yin. Au Fardol Jumu'ah. Usalli Fardol Jumu'ah. Ini juga sama ya, contoh niat yang diperbolehkan atau yang sesuai syarat. Wa in adrokal imama fi tashahudiha. Bermirha kembali ke Jumu'ah. Seorang makmum, dia tetap diharuskan niat Fardol Jumu'ah walaupun dia menemukan imam di tasahudnya. Jadi imam sudah hampir selesai sholatnya, makmum baru datang sholat Jumat. Ini makmum juga diharuskan mengucapkan niat fardhul jumu'ah ya. Jadi contoh dua tadi, usolli fardhu dzuhri dan usolli fardhul jumu'ah ini merupakan contoh yang memenuhi tiga kewajiban, yaitu qasdul fi'li, ta'yin, dan niatul fardhi. Keharusan niat fardhu jumu'ah keharusan niat fardhu jumu'ah itu harus dilakukan walaupun imam sudah berada di tasahud akhir. Ya, walaupun imam sudah berada di tasahud akhir, wa in adrakal imama fi tasahudiha. Akan tetapi yang harus dilakukan makmum itu menyempurnakan sholat duhur. Jadi kalau ada makmum sholat Jumat, dia terlambat, imam sudah tasahud, dia baru datang, itu niatnya harus fardu Jumat, tetapi sholatnya tidak sholat Jumat, sholat duhur, yaitu 4 rakaat. Ini yang menjadi teka-teki fikih ya, teka-teki fikih yang terkenal, nawa wala sholat, sholat wala nawa. Ada seorang yang niat sholat, tetapi tidak melakukannya, dan ada juga orang yang sholat, tetapi tidak meniatinya. Jadi niat sholat tetapi tidak melakukan, melakukan sholat tetapi tidak niat. Itu maksudnya adalah hal yang dijelaskan di dalam Fathul Muin ini. Jadi seorang makmum yang niat sholat Jumat tetapi tidak sholat Jumat. Jadi nawa wala sholat artinya niat sholat Jumat tetapi tidak sholat Jumat. Sholat wala nawa artinya sholat duhur tetapi tidak niat sholat duhur. Jadi dia niat, diharuskan niat sholat Jumat, tetapi yang dilakukannya sholat duhur. Berarti dia niat sholat Jumat tapi tidak melakukannya, dan dia tidak niat sholat duhur tetapi melakukannya. Itu namanya nawa wala sholat, sholat wala nawa. Wa sunna fin niyati idhafatun ilallahi ta'ala khurujan min khilafi man awjabaha wa liyatahaqqaqa ma'nal ikhlas. Ini sudah membahas tentang kesunahan di dalam niat ya. Jadi kefarduan niat sudah selesai, sekarang membahas tentang kesunahan niat. Kesunahan pertama adalah idhafah ilallah, menyandarkan niat kepada Allah. Biasanya dipraktekkan dengan lillahi ta'ala. Jadi usolli fardhu dzuhri saja cukup, tetapi disunahkan menambahkan lillahi ta'ala. Kesunahan ini disebabkan dua alasan kalau di dalam Fathul Muin. Alasan yang pertama, khurujan min khilafi man aujabaha, supaya terhindar dari perhilafan ulama yang mengharuskan. Jadi ada ulama yang mengharuskan idhofah ilallah ya. Ada ulama yang mengharuskan idhofah ilallah. Artinya kalau kita tidak niat idhofah ilallah, menurut ulama itu sholat kita tidak sah. Agar sholat kita sah menurut ulama tadi, maka kita disunahkan idhofah ilallah, disunahkan menyandarkan niat kepada Allah, disunahkan lillahi ta'ala. Itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua adalah waliyatahakoko maknal ikhlas, supaya makna ikhlas terlihat nyata. Iyatahakoko artinya nyata ya, supaya makna ikhlas terlihat nyata. Dan hal ini tidak wajib ya, hari ini tidak wajib, karena faktualnya, kenyataannya, semua yang terjadi, semua yang kita kerjakan itu hakikatnya hanya dilakukan karena Allah. Jadi semua amal atau semua ibadah yang dilakukan manusia itu hakikatnya tidak dilakukan untuk selain Allah, pasti dilakukan untuk Allah. Jadi karena faktanya sudah demikian, maka menurut penjelasan di Fathul Muin ini, idhofah ilallah hukumnya tidak wajib. Dan Arti dari ikhlas sendiri, arti dari kata ikhlas itu sesuai di dalam hadis, yaitu al-amalu lillahi wahdah, melakukan amal, melakukan sesuatu hanya karena Allah. Itu makna ikhlas ya, al-amalu lillahi wahdah. Kemudian di dalam kitab fikih, saat para ulama fikih menjelaskan tentang hal ini, beliau biasanya mereka biasanya meneruskan penjelasan tentang pembagian tingkatan ikhlas. Jadi menurut mereka, menurut para ulama fikih, ikhlas ini memiliki tiga tingkat ya, Ada yang paling tinggi, ada tengah, ada yang paling bawah. Tingkat yang paling tinggi adalah beribadah karena Allah. Jadi melakukan ibadah yang itu dikarenakan Allah, diperintah oleh Allah, menjalankan perintahnya. Jadi beribadah karena Allah, sebab menjalankan perintah dari Allah dan menyadari kewajiban seorang hamba. Jadi orang yang sholat di tingkat yang pertama ini, andai kata dia ditanya mengapa kau sholat, dia akan menjawab karena diperintah Allah dan karena saya sadar bahwa saya ini hamba yang harus mengabdi kepada pemiliknya. Jadi sholat itu tidak ada tujuan lain kecuali hanya diperintahkan oleh pemilik hamba dan juga kesadaran bahwa saya ini hamba. Itu tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Kemudian di bawah itu tingkatan yang darajah wusta, tingkatan yang tengah, itu adalah beribadah agar mendapatkan pahala. Jadi ini juga termasuk ikhlas ya, beribadah supaya mendapatkan pahala dan agar terhindar dari dosa, agar masuk surga, agar terhindar dari neraka. Ini juga termasuk kategori ikhlas, tetapi masuk derajat yang kedua. Jadi kalau ditanya mengapa kamu sholat, supaya mendapatkan pahala, supaya masuk surga dan menghindari neraka, ini juga termasuk kategori ikhlas. Kemudian yang paling rendah adalah beribadah agar dimuliakan dan selamat di dunia. Jadi ini juga ikhlas ya, jangan disalahpahami. Beribadah yang tujuannya untuk dunia itu juga termasuk kategori ikhlas. Misalkan mengapa kamu sholat, ditanya demikian. Kenapa kamu sholat? Supaya saya mulia di dunia, agar saya mendapat kemuliaan di dunia, agar saya selamat di dunia. Jadi tujuan supaya mulia di dunia dan supaya selamat dari bahaya di dunia itu juga termasuk kategori ikhlas. Dan selain tiga tingkatan ini, itu termasuk kategori riya ya, riya. Jadi lawan dari ikhlas itu riya. Al-amal li ghairillah, melakukan sesuatu yang tidak karena Allah, tidak karena Allah, ini namanya riya. Kemudian Imam Ghazali beliau menjelaskan tanda seorang yang ikhlas adalah dia merasakan kesenangan saat beribadah yang kesenangan itu sama saat sendiri maupun saat di keramaian. Jadi kalau seseorang merasakan kesenangan beribadah dan perasaan itu saat dia sendiri dan saat bersama banyak orang rasanya sama, itu adalah tanda keikhlasan menurut Imam Ghazali. Jadi keberadaan orang lain itu tidak berpengaruh apapun baginya. Ada orang atau tidak ada orang itu sama saja. Sama saja dia tetap merasakan kenikmatan atau kesenangan ibadah. Jadi keberadaan manusia ini sama seperti keberadaan hewan di hadapannya ya. Jadi dia sholat, kemudian ada manusia datang, ada orang lain datang, itu sama artinya dengan saat dia sholat ada misalkan ayam datang. Dalam arti dia tidak terpengaruh, tidak ingin, tidak merasa ingin memamerkan ibadahnya. Jadi menurut Imam Ghazali, selama keberadaan seseorang masih mempengaruhi, masih mempengaruhi kesenangan beribadah, maka orang itu ibadah yang dilakukan belum termasuk ikhlas yang murni, ya, belum termasuk kemurnian ikhlas. Jadi ini alamat yang dijelaskan Imam Ghazali ini lebih lebih tinggi, ya, lebih tinggi daripada pembagian tiga tadi. Jadi menurut beliau, bila kehadiran seseorang masih mempengaruhi ibadahnya, maka hal itu belum termasuk kemurnian ikhlas dan masih memiliki hati yang dikotori oleh syirik khafi. Jadi ulama tasawuf itu mengistilahkan riya adalah syirik khafi, syirik khafi. Jadi musyrik, ya, syirik atau musyrik menyekutukan Allah tapi khafi. Khafi itu artinya samar, ya. Syirik yang sangat samar, yaitu syirik khafi. Karena menyekutukan Allah, menyekutukan Allah tidak dari sisi, tidak dengan beribadah ke selain Allah, tetapi tujuan ibadahnya kepada selain Allah. Kalau syirik, orang yang menyekutukan Allah itu kan dia beribadahnya ke selain Allah. Misalkan seorang yang menyembah berhala, berarti dia menyembah ke selain Allah. Kalau syirik khafi ini tidak, dia beribadah tetap melakukan aturan Allah, hanya saja tujuan ibadahnya bukan ke Allah. Jadi kalau ada seorang yang beribadah karena manusia, karena selain Allah, berarti kan tujuan ibadah itu tidak ditujukan kepada Allah. Itu artinya menyekutukan Allah, tetapi tidak menyekutukan ibadah, menyekutukan tujuan ibadahnya. Itu dinamakan syirik khafi, atau kita kenal dengan riya, ya. Kita kenal dengan riya, al-amal li'ajlin nas. Dan syirik ini sangat samar di hati manusia, menurut Imam Ghazali. Bagaikan dabibu namlah sauda fil lailatil dhulma ala sahratit somma. Dicontohkan atau digambarkan oleh Imam Ghazali, syirik khafi ini bagaikan semut hitam, namlah sauda, bagaikan semut hitam yang berjalan di malam gelap, ya. Semut yang berwarna hitam berjalan di malam yang gelap. Fi lailatil dhulma, berjalan di atas batu hitam, ala shohratis somma. Jadi semutnya warnanya sudah hitam, hitam dan kecil. Waktunya malam yang gelap, dan dia berjalan di batu yang gelap. Jadi ini sangat sulit sekali terdeteksi, ya. Dan ini tentunya contoh ini atau penggambaran ini digambarkan di zaman dahulu yang penerangan belum terlalu terang seperti sekarang, ya. Dan tentang keikhlasan ini banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskannya, termasuk dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keikhlasan adalah wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Ini seperti ayat yang menjelaskan tentang keharusan niat dalam sholat, ya. Kemudian di dalam hadis ikhlas ini Nabi juga bersabda, ahlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khulisalah. Murnikanlah amalmu karena Allah, sebab Allah tidak menerima amal kecuali amal yang dimurnikan untuknya. Jadi ikhlas ini juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian menurut satu tokoh sufi, tokoh tasawuf, yaitu Ibnu Mubarak, beliau mengatakan bahwa orang yang ikhlas ini merupakan lentera hidayah. Jadi ikhlas ini merupakan lentera hidayah yang menyinari gelapnya fitnah, yaitu menurut Ibnu Mubarak. Dan semoga kita termasuk golongan dari orang-orang yang ikhlas. Wa ta'arrudun li ada'in aw qada. Ini kesunahan berikutnya ya. Disunahkan pula di saat niat adalah menyinggung atau mengucapkan ya. Ta'arud ini mengucapkan, tapi mengucapkan di dalam hati ya. Tidak mengucapkan dengan lidah, tetapi mengucapkan di dalam hati. Menyebutkan ada ya, menyebutkan ada atau qada. Jadi ada itu digunakan untuk sholat yang dilakukan di dalam waktu, dan qada sholat yang dilakukan di luar waktu. Jadi adaan nawait usalli fardhu dhuhri adaan, atau usalli fardhu dhuhri qadaan. Jadi mengucapkan ada dan qada ini termasuk hal yang disunahkan di dalam sholat. Dan kesunahan ini juga berlaku pula untuk sholat sunnah ya. Untuk sholat sunnah, jadi misalkan sholat duha yang dilakukan di luar waktunya, atau sholat witir, itu juga disunahkan mengucapkan qada, mengucapkan di dalam hati maksudnya ya. Dan di saat dilakukan di dalam waktu juga disunahkan ada. Jadi ada dan qada ini tidak hanya kesunahan milik sholat fardu, tetapi berlaku pula untuk sholat sunnah. Wala yajibu, dan ta'arud atau menyebutkan ada dan qada ini hukumnya tidak wajib. Wa in kana alaihi fa'itatun mumasilatun lil mu'addah, walaupun orang yang melakukan sholat dia memiliki tanggungan sholat yang sama dengan sholat yang dikerjakan. Jadi misalkan ada orang yang akan melakukan sholat duhur, dia akan melakukan sholat duhur, dia memiliki tanggungan sholat duhur. Jadi di hari sebelumnya dia tidak melakukan sholat duhur, berarti dia punya tanggungan sholat duhur. Kemudian hari ini dia ingin melakukan sholat duhur. Orang yang demikian ini, di saat dia melakukan sholat duhur, walaupun dia memiliki tanggungan sholat duhur yang lain, dia tetap tidak diharuskan untuk niat ada atau qada. Jadi hal ini hukumnya tetap sunnah, walaupun dia memiliki tanggungan yang sama dengan sholat yang sedang dikerjakan. Mumathilun lil mu'addah ya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi ya, ada sholat qada yang sama dengan sholat ada. Atau contoh yang lain, memiliki tanggungan dua sholat qada. Jadi orang memiliki tanggungan dua sholat asar misalkan ya, memiliki tanggungan dua sholat asar, itu saat dia melakukan satu sholat asar, dia juga tidak diharuskan meniati qada ya, meniati qada. Artinya kalau dia niat, kalau dia sholat, maka sholat yang dilakukannya itu sah untuk sholat ada ya. Sholat yang dilakukannya itu sah untuk sholat ada. Jadi contohnya semisal tadi, di waktu duhur ada orang yang ingin melakukan sholat duhur, tapi dia memiliki tanggungan sholat duhur. Lalu dia sholat duhur tanpa niat ada ataupun qada, maka sholat yang dilakukan itu sah untuk sholat duhur yang memiliki waktu itu, sholat duhur yang ada ya. Kalau ada orang yang memiliki tanggungan dua sholat qada dan dia melakukan qada sholat, maka sholat yang dilakukan itu sah untuk sholat qada yang lebih dahulu. Jadi misalkan orang memiliki tanggungan dua sholat asar, tanggungan yang pertama ditinggalkan kemarin, tanggungan yang kedua ditinggalkan 2 hari sebelumnya, lalu dia melakukan sholat asar tanpa niat qadha, maka sholat asar ini sah untuk sholat yang menjadi tanggungannya di 2 hari sebelumnya. Jadi sah untuk sholat qadha yang lebih dahulu. Kemudian para ulama membahas tentang sholat fardu yang diulangi, al-mu'adah atau sholat fardu yang diulangi. Apabila ada seseorang yang mengulangi sholat fardu, baik dia mengulangi dengan jamaah, dalam arti mengulanginya tidak wajib, atau mengulangi sholat fardu karena wajib mengulanginya. Misalkan orang yang tayamum ya, orang yang tayamum, yang tayamum itu dikarenakan tidak ada air, kemudian dia melihat air, maka dia harus mengulangi sholat fardu. Jadi kalau ada orang yang mengulangi sholat fardu, kemudian dia tidak niat ada ataupun qadha, lalu ia memiliki tanggungan yang sama dengan sholat yang dilakukan. Jadi kalau masalah yang pertama tadi kan masalahnya normal ya, orang yang normal, normal dalam arti melakukan sholat ada sesuai waktunya. Kalau masalah yang kedua ini, dia akan melakukan sholat i'adah ya, sholat mu'adah, sholat yang diulangi. Jadi ada orang yang mengulangi sholat fardu, kemudian selain itu dia memiliki tanggungan sholat fardu yang sama. Jadi misalkan ada seseorang yang sholat duhur, ada seseorang yang sholat duhur, kemudian setelah itu dia mengulangi sholat duhur itu, ini boleh ya. Jadi sholat fardu itu boleh dilakukan beberapa kali, nah, tidak beberapa kali ya, boleh dilakukan 2 kali. Misalkan ada seorang yang sholat duhur, kemudian dia mengulangi sholat duhur itu, dia memiliki tanggungan sholat duhur yang lain ya. Sholat duhur yang diulangi dan sholat qadha, sholat yang ditanggungnya itu, dia tidak niat apapun di saat melakukan sholat i'adah. Jadi dia mengulangi sholat duhur tanpa ada niat qadha ataupun ada. Niatnya itu layak untuk keduanya. Jadi dia mengucapkan niat, yang niat itu bisa untuk mengarah ke sholat ada, sholat mu'adah tadi yang diulangi, bisa juga mengarah ke sholat qadha. Maka oleh para ulama, hal seperti ini itu kemungkinannya 2. Jadi ulama dalam hal ini juga belum tegas ya, belum tegas dalam arti menghukumi ini belum bisa dipastikan. Karena kemungkinannya ada 2. Kemungkinannya sah untuk sholat yang diulangi. Ya, jadi hal tadi itu kemungkinannya sah untuk sholat yang diulangi, dan juga ada kemungkinan sah untuk sholat qadha. Jadi kemungkinannya 2. Karena keduanya ini memiliki alasan masing-masing, memiliki penguat masing-masing. Jadi kemungkinan sah untuk sholat yang diulangi itu dikarenakan waktu melakukannya adalah miliknya. Jadi kalau waktu duhur itu berarti waktu itu milik sholat duhur saat itu. Jadi kemungkinan sah untuk sholat yang diulangi itu dikarenakan sholat yang diulangi adalah pemilik waktu. Ya, itu kemungkinan sah untuk sholat yang diulangi. Dan kemungkinan sah untuk sholat qadha itu dikarenakan sholat qadha adalah sholat yang harus dilakukan di saat itu ya, adalah sholat yang harus dilakukan. Jadi misalkan tadi ada orang yang sholat duhur, kemudian dia mengulangi sholatnya dengan berjamaah, dan dia niat yang dilakukannya itu bisa untuk mengarah ke sholat yang diulangi ataupun sholat yang ditanggungnya. Ini menurut para ulama, niat itu bisa mengarah ke sholat yang diulangi, bisa juga mengarah ke sholat qadha. alasan sah untuk sholat yang diulangi karena sholat yang diulangi itu adalah pemilik waktu. Ini saya ulangi lagi ya. Dan alasan sah untuk sholat qadha karena sholat qadha yang harus dilakukan. Jadi mengulangi sholat itu kan hukumnya tidak wajib ya. Mengulangi sholat hukumnya tidak wajib, dan mengqadha sholat itu hukumnya wajib. Jadi kemungkinan sah untuk sholat qadha itu karena perbandingan antara kewajiban dan yang tidak wajib. Hilafan lima atamadahul adru'i. Hukum ini, hukum kesunahan menyebutkan ada dan qadha ini berbeda dengan pendapat yang dianggap mu'tamad. Mu'tamad artinya dianggap mu'tamad ya oleh Al-Adri'i. Beliau Al-Adri'i mengharuskan niat ada. Beliau mengharuskan niat ada jika memiliki tanggungan sholat yang sama. Tanggungan sholat yang sama dengan sholat yang akan dilakukan. Dan alasan beliau supaya membedakan, mana sholat yang dipilih untuk dilakukan. Jadi khilafan lima atamadul adri'i ini hanya terbatas di kata wa in kana alaihi ya, wa in kana alaihi fa'itatun mumathilatun lil mu'addah. Jadi kalau ada orang yang memiliki tanggungan yang sama dengan sholat yang akan dilakukan, itu menurut di Fathul Mu'in dia tetap tidak harus menyebutkan ada atau qadha, tetapi menurut Adri'i dia diharuskan menyebutkan ada atau qadha agar membedakan sholat yang dilakukan. Wal ashahu sihhatul ada'i bi niyatil qadha wa aksuhu in udhira bi nahwi ghaimin wa illa batalat qat'an li tala'ubihi. Menurut wajah ashah sah niat ada, sah melakukan ada dengan niat qadha. Begitu pula sebaliknya. Jadi seorang yang melakukan sholat ada, dia sah dengan niat qadha. Begitu pula sebaliknya. Seorang yang melakukan sholat qadha, sah dengan niat ada. Itu menurut wajah ashah. Tetapi dengan catatan in udhira bin nahwi qaimin. Bila dia memiliki uzur ya, hal ini sah dengan catatan bila dia memiliki uzur. Memiliki uzur binahwi goimin, semisal uzur itu berupa mendung ya. Mendung yang menyebabkan dia tidak mengetahui waktu. Jadi ada mendung, dia di akhir waktu dia belum tahu dengan pasti apakah sholat yang akan dilakukannya itu sudah keluar dari waktu atau belum. Hal ini dia disahkan niat qadha walaupun melakukan sholat ada ataupun sebaliknya. Tetapi bila tidak ada udhur, wa illa ini kalau diperlihatkan, jadi illa ini, kata wa illa ini sebenarnya ringkasan dari beberapa kata ya. Wa illa itu gabungan dari in syartiyah dan la nafi. In dan la, bukan illa pengecualian istisna itu, tetapi gabungan antara in dan la. Diidghamkan menjadi illa. Itu pun setelah la ada fiil yang dibuang ya. Untuk mengetahuinya ya dilihat dari kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya in udhira, berarti wa illa ini adalah singkatan dari wa illam yu'dhar ya, wa illam yu'dhar, wa illa yu'dharu atau wa illam yu'dhar. Bila tidak ada udhur ya, di wa illa terjemahnya bila tidak ada udhur maka sholat yang dilakukannya batalat. Dan hukum ini qat'an artinya tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Mengapa batal? Litala'ubihi, karena dia bermain-main. Nah, tala'ub artinya bermain-main ya, bermain-main dengan ibadah yang dilakukan. Dia melakukan sholat ada tapi niat qadha, dia melakukan sholat qadha tapi niat ada, itu kan berarti dia bermain-main dengan sholat, maka hukumnya tidak sah. Jadi contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, semisal ada seseorang yang niat qadha, dia niat qadha sebab mengira waktu sholat telah habis. Jadi ada mendung, ada mendung di siang hari, lalu ada mendung di siang hari dan seseorang belum melakukan sholat duhur. Dia mengira bahwa waktu sholat duhur sudah habis, lalu dia sholat duhur dengan niat qadha. Tapi ternyata faktanya sholat duhur masih ada. Jadi setelah dia sholat, misalkan mendungnya hilang dan dia mengetahui bahwa sholat duhur waktunya belum habis. Sholat yang dilakukan itu sah ya, sholat yang dilakukan itu sah dan berstatus ada. Sah dan berstatus ada walaupun saat sholat dia niat qadha. Begitu pula sebaliknya ya, orang yang mengira waktunya sudah habis kemudian dia niat sebaliknya ya. Orang yang mengira waktu sholat masih ada, orang yang mengira waktu sholat masih ada, dia niat ada tapi faktanya waktu sholat sudah habis. Jadi sholat yang dilakukannya itu sah dan berstatus qadha walaupun sholat yang dilakukannya itu diniati dengan ada. Kemudian contoh uzur lain, contoh dari, bukan contoh ya, catatan lain. Jadi kalau di Fathul Mu'in ini seorang yang niat qadha sedangkan dia melakukan sholat ada atau sebaliknya, ini dalam Fathul Mu'in dengan catatan in udhira ya. In udhira artinya bila dia memiliki udhur. Tetapi dalam kitab fikih ada catatan lain selain udhur, yaitu menghendaki arti bahasa dari kedua kata itu. Jadi qadha dan ada itu andai kata dilakukan tidak sesuai tempatnya dan dia tidak memiliki udhur, namun yang melakukan niat ini menghendaki makna asli, makna bahasa dari keduanya, ini juga sah ya, ini juga sah. Karena arti qadha dan ada itu makna bahasanya artinya sama. Jadi qadha dan ada ini memiliki arti yang berbeda hanya di dalam istilah syariat saja, hanya di dalam istilah fikih. Kalau bahasa Arab antara qadha dan ada ini maknanya sama. Jadi seorang yang sholat qadha dengan niat ada atau seorang yang sholat ada dengan niat qadha itu sholat yang dilakukan sah bila dia niat meniatkan kata qadha dan ada itu diniati makna asli dari keduanya, makna asli dalam arti makna bahasa Arab ya keduanya, walaupun tidak ada udur. Karena seperti tadi maknanya yaitu melunasi ya. Jadi seorang yang memiliki hutang kemudian membayar hutang itu biasanya mengucapkan qadha itu dain, saya melunasi hutang. Biasanya juga ada itu dain, saya melunasi hutang. Itu sama ya. Dan qadha dan ada itu bisa juga diartikan dengan melakukan. Termasuk yang membuktikan bahwa kedua kata ini sama adalah ayat di dalam Al-Quran, fa'idha qadhaitum manasikakum, jika kalian selesai melakukan ibadah kalian. Qadhaitum itu diartikan oleh para ahli tafsir adaitum ya. Jadi qadhaitum ay adaitum, berarti qadha dan ada ini artinya sama. Jadi tadi ya, kebolehan ini dengan dua catatan yang boleh memilih salah satu, maksudnya boleh memilih salah satu, bukan dua catatan yang harus terpenuhi semua. Catatan yang pertama di dalam Fathul Mu'in, seperti yang di dalam Fathul Mu'in, yaitu bila ada udhur. Catatan yang kedua, bila niat makna bahasa, menghendaki makna bahasa dari keduanya. Dari penjelasan ini, ada ulama yang bernama Al-Barizi. Al-Barizi mengatakan bahwa seseorang yang menetap di suatu tempat selama 20 tahun, ia sholat subuh, setiap hari ia sholat subuh karena mengira waktunya telah masuk. Ya. karena dia mengira waktunya telah masuk. Tapi ternyata salah. Jadi selama 20 tahun itu dia melakukan sholat subuh sebelum waktunya. Selama 20 tahun dia melakukan sholat subuh sebelum masuk waktu sholat subuh. Itu menurut Al-Barizi dia hanya diharuskan mengkodok satu sholat saja. Dia hanya diharuskan mengkodok satu sholat saja. Karena yang harus dikodok itu hanya sholat di hari pertama saja, ya. Sholat di hari pertama saja. Sebab di hari berikutnya, sholat yang dilakukan di hari berikutnya itu sebagai kodok dari hari sebelumnya. Jadi sholat yang dilakukannya setiap hari itu sebagai kodok dari hari sebelumnya. Itu menurut Al-Barizi. Sehingga yang tidak sah hanya sholat di hari pertama saja. Maka dari itu menurut Al-Barizi hanya diharuskan mengkodok satu sholat saja. Karena penjelasan di Fathul Mu'in ini ya, bahwa niat ada dan kodok ini tidak harus. Tidak harus dalam arti seorang yang sholat itu akan diarahkan sesuai dengan sholat yang menuntutnya. Wa sunnah nutkun bimanwi qabla takbir liusa idal lisanul qalba wa khurujan min khilafi man aujabah. Ini kesunahan niat selanjutnya adalah mengucapkan niat. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati, ya. Wa mahalluha fil qalbi, tempat niat itu berada di dalam hati. Tetapi kita disunahkan untuk mengucapkan niat. Jadi sebelum takbiratul ihram kita disunahkan mengucapkan niat qabla takbir. Alasan kesunahan ini ada dua, yaitu yang pertama liusa idal lisanul qalba, supaya ucapan itu membantu hati. Jadi kalau kita niat tanpa mengucapkan sebelumnya dan kita niat dengan mengucapkan sebelumnya, itu nanti rasanya di hati itu lebih mantap, lebih mudah niat yang sebelumnya diucapkan terlebih dahulu, ya. Jadi liyusa idal lisanul qalba, supaya lidah atau lisan ini membantu hati. Itu alasan yang pertama. Alasannya kedua, wa khurujan min khilafi man aujabah, dikarenakan agar menghindari perkhilafan dari ulama yang mengharuskan. Jadi ada juga ulama yang mengharuskan mengucapkan niat sebelum takbir, ya, agar sholat yang kita lakukan sah menurut ulama itu. Maka kita disunahkan mengucapkan niat yang akan kita niatkan. Kemudian ada alasan lain, alasan yang lain ini ada yang terlewat, ya. Ini ada yang terlewat, mohon maaf, ya. Sebelumnya ini ada yang terlewat. Sebelum keterangan tentang kesunahan mengucap niat, ya. Wa ta'arrudun listiqbalin, ini yang terlewat tadi. Wa ta'arrudun listiqbalin, disunahkan juga menyebutkan istiqbal atau menghadap kiblat. Jadi usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, ya. Yang pertama tadi disunahkan idhofah ilallah lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adaan, yang ketiga istiqbal al kiblah, ya. Saya sholat dengan menghadap kiblat, itu juga disunahkan. Lalu wa'adati rokaat, disunahkan juga menyebutkan rokaat, arba'a rokaatin, misalkan kalau duhur, asar dan isya, salasa rokaat kalau maghrib. Jadi jumlah rokaat yang akan dilakukan itu disunahkan juga disinggung atau disebutkan di dalam niat. Alasannya lil khuruji min khilafi man aujaba ta'arrud lahuma, supaya menghindari ulama yang mengharuskan keduanya. Jadi alasannya seperti keterangan yang setelahnya ini, ya. Dan juga seperti keterangan sebelumnya. Dan selain alasan ini, ada juga alasan yang mengatakan supaya membedakan dengan sholat yang lain dengan menyebutkan jumlah, ya, dengan menyebutkan jumlah. Jadi penyebutan ada di rokaat, penyebutan jumlah rokaat ini selain alasannya menghindari ulama yang mengharuskan, itu ada juga alasan lain, yaitu supaya membedakan dengan sholat yang lain. Jika seorang menyebut jumlah yang tidak sesuai dengan sholat yang dilakukan, ya, maka sholatnya tidak sah. Jadi penyebutan jumlah ini walaupun sunnah, tetapi bisa berdampak pada ketidaksahan sholat, yaitu saat seseorang menyebutkan jumlah yang tidak sesuai dengan rokaat yang akan dilakukan. Jadi misalkan seorang yang melakukan sholat maghrib, dia menyebutkan jumlah 4 rokaat atau menyebutkan jumlah 2 rokaat, itu berarti jumlah yang disebutkan di dalam niat itu tidak sesuai dengan sholat yang akan dilakukannya. Ini hukumnya nanti tidak sah, ya, niat yang dilakukan tidak sah, sebab dia niat melakukan sholat yang tidak dilakukan. Niat melakukan sholat yang tidak dilakukan, niatnya 2, misalkan sholat maghrib, ya, niatnya 2 tapi dia melakukan 3 rokaat, itu berarti dia niat melakukan sholat yang tidak dilakukan. Oleh karena itu hukumnya batal. Kemudian kita lanjutkan di pembahasan tadi, ya. Pembahasan tentang mengucapkan niat. Jadi yang dianggap oleh syariat, yang dianggap oleh fikih itu yang ada di dalam hati. Artinya andai kata antara ucapan dan hati, antara niat yang diucapkan dengan niat yang di hati ini berbeda, maka yang dianggap adalah niat yang ada di dalam hati. Contoh misalkan seorang yang sholat isya, ya, seorang yang sholat isya, dia mengucapkan niat sholat asar, dia mengucapkan sholat niat asar, tapi di hatinya dia niat sholat isya, itu sholat yang dilakukan tetap sah, ya, karena lidah ini tidak menjadi acuan dari sah atau tidaknya niat. Yang menjadi acuan adalah yang ada di hati, tidak yang ada di ucapkan, yang ada di ucapan. Kemudian selain 2 alasan yang disebutkan oleh penulis Fathul Mu'in, termasuk alasan kesunahan mengucapkannya adalah supaya menjauhi dari was-was, ya, was-was atau gangguan setan. Ini biasanya dialami oleh orang-orang yang memang di dalam hatinya memiliki keraguan, ya. Jadi was-was ini rawan sekali datang. Dalam arti misalkan seorang sudah takbiratul ihram, kemudian dia ragu apakah niatnya sudah sempurna atau belum, itu termasuk bagian dari was-was, ya. Supaya terhindar dari itu, solusinya adalah mengucapkan niat terlebih dahulu. Jadi mengucapkan niat sebelum meniatkannya di dalam hati ini termasuk manfaat atau kegunaannya adalah untuk menghindarkan diri dari was-was. Walau syakka, ini sekarang membahas tentang keraguan, ya. Walau syakka hal ata bikamalin niyati aula au hal nawa dhuhran au asran fa innahu tafsil, ini mesti, ini fa in zakara, ini rincian hukum, ya, rincian hukum. Jadi sebenarnya kalau kita membahas nahwunya, fa ini bukanlah fa jawab dari lau, ya, bukanlah fa jawab dari lau, tetapi merupakan fa lanjutan keterangan, fa tafri', lanjutan keterangan dari jawab yang dibuang. Jadi ada dua permasalahan keraguan, syak atau keraguan. Yang pertama, hal ata bikamalin niyati aula. Seorang yang ragu, apakah niat sudah sempurna atau belum? Apakah niatnya sudah sempurna atau belum? Hal ata bikamalin niyah aula. Jadi misalkan seorang yang sudah berada di ruku misalkan ya, seorang yang sedang melakukan ruku, dia ragu, niat saya tadi itu sudah sempurna atau belum. Itu masalah pertama. Masalah kedua, hal nawa dhuhron aw asron, apakah dia niat duhur atau asar. Jadi misalkan dia sedang sholat asar, lalu di saat ruku dia ragu, saya tadi niatnya duhur atau asar. Itu dua permasalahan yang jawabannya sama. Jawabannya, permasalahan ini ditafsil ya, diperinci. Rinciannya adalah fa in dzakara ba'da tuli zamanin au ba'da ityanihi bi ruknin walau qauliyan kal qira'ah batalat shalatuh. Rinciannya adalah jarak antara keraguan dan ingat, jarak antara keraguan dan hilangnya keraguan itu apakah lama atau tidak ya. Jadi jika seorang yang ragu tadi ingat setelah waktu yang lama, ingatnya ba'datu di zaman, setelah waktu yang lama, atau setelah melakukan satu rukun, setelah melakukan satu rukun, maka sholat yang dilakukan batal ya. Jadi contoh saya tadi misalkan seorang yang ruku dia ragu tentang niat. Apakah keraguan itu membatalkan sholat atau tidak, tergantung. Kalau keraguan itu berlangsung lama, maka batal sholatnya. Atau keraguan itu berlangsung hingga melakukan satu rukun, misalkan di saat ruku dia sudah iktidal. Jadi setelah iktidal dan ruku dan keraguan itu belum hilang, maka sholatnya batal. Jadi catatannya dua ya. Catatannya dua. Hal ini bisa membatalkan bila setelah waktu yang lama atau setelah melakukan satu rukun. Dan rukun yang dilakukan ini walau qauliyan kal qira'ah. Walaupun berupa rukun qauli, berupa rukun yang berupa ucapan seperti qira'ah, membaca Al-Qur'an. Jadi misalkan seorang takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, dia niat. Kemudian setelah itu dia ragu. Misalkan ini ya, setelah niat dia langsung ragu. Maka keraguan ini, kalau dia membaca Al-Fatihah, itu berarti dia melakukan satu rukun ya. Berarti keraguan yang setelah keraguan itu melakukan rukun qauli, keraguan itu bisa membatalkan sholat ya. Itu rincian pertama. Au qablahuma fala, berarti kalau tidak tuli zaman, tidak waktu yang lama, atau tidak ityanihi biruknin, tidak melakukan satu rukun, fala tab tulus sholat, maka sholat yang dilakukan tidak batal. Jadi permasalahan ini tentang keraguan seorang yang sholat meragukan niat yang dilakukan, ini nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi di dalam bab hal-hal yang membatalkan sholat ya, di dalam mubti latu sholat. Kemudian maksud dari kamalin niyah, maksud dari kata kamalin niyah, hal atabi kamalin niyah, maksudnya adalah melakukan tiga niat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kamalaniyah, itu artinya niat yang sempurna. Maksud dari niat yang sempurna adalah niat yang sudah memenuhi tiga kewajiban kalau sholat yang dilakukan sholat fardu, yaitu berkehendak, qasdul fi'li, ta'yin, menentukan, dan niatul fardi atau kefarduan. Kemudian hal yang serupa dengan keraguan ini adalah keraguan apakah sudah niat atau belum. Jadi asyakku fi aslin niyah, itu juga sama. Jadi orang yang sudah melakukan beberapa rukun kemudian dia ragu, apakah saya sudah niat atau belum, itu juga sama dengan ini. Kalau di dalam fatul mu'in ini kan yang diragukan bukan niatnya tetapi kesempurnaannya ya. Jadi dia sudah yakin bahwa dia niat, akan tetapi keraguannya apakah niatnya sudah sempurna atau belum. Dan Kalau di dalam penjelasan kitab yang lain termasuk dari ini adalah keraguan aslu niyah, keraguan apakah dia sudah niat atau belum. Kemudian mengenai kata tuli zaman atau waktu yang lama. Waktu yang lama ini menurut satu ulama yang bernama Ali Subramalisi ya. Ali Subramalisi biasanya disingkat dengan Ain dan Shin. Ain, huruf Ain dan Shin ya, Shin yang ada titiknya. Itu artinya atau kepanjangannya adalah Ali Subramalisi. Beliau salah satu tulisannya adalah Hasyiah Kitab Nihayatul Muhtaj karangan Imam Romli. Menurut Ali Subramalisi, ukuran waktu yang lama adalah waktu yang cukup untuk melakukan satu rukun sholat ya. Waktu yang cukup untuk melakukan satu rukun sholat, itu ukuran waktu yang lama menurut Ali Subramalisi. Dan artinya waktu yang sebentar adalah sebaliknya ya. Waktu yang tidak cukup untuk melakukan rukun itu berarti masih tergolong waktu yang sebentar. Melakukan rukun artinya melakukan kefarduan yang diharuskan untuk rukun. Kemudian tentang rukun qauli, walau qaulian kal qiraah. Tentang rukun qauli, ini melakukan rukun qauli sebagian itu sama dengan keseluruhan. Jadi batalnya keraguan ini bila keraguan itu masih ada di saat melakukan rukun qauli, itu rukun qauli yang dilakukan tidak harus dilakukan dengan sempurna. Artinya walaupun hanya melakukan sebagian rukun qauli, ini keraguan sudah bisa membatalkan sholat ya. Keraguan sudah bisa membatalkan sholat. Kemudian penjelasan yang lain yang tidak disinggung di dalam kitab Fathul Mu'in adalah ta'liq bil masyiah, menggantungkan sholat dengan mengucapkan insya Allah. Ini di kitab lain biasanya dijelaskan, tetapi di dalam Fathul Mu'in tidak dijelaskan ya. Menggantungkan sholat dengan mengucap insya Allah. Jadi niat sholat tapi digantungkan dengan insya Allah. Usolli fardhu dhuhri insya Allah, itu bagaimana hukumnya? Jadi mengucapkan insya Allah itu bisa membatalkan sholat ya. Sholat batal dengan mengucapkan insya Allah dalam hati, dengan mengucapkan insya Allah dalam hati atau meniatinya. Jadi meniati insya Allah. Contohnya tadi usolli fardhu dhuhri insya Allah itu tidak sah ya, niatnya tidak sah. Tidak sah jika tujuannya menggantungkan niat, atau tidak ada tujuan apapun ya, atau tidak ada tujuan apapun. Jadi seorang yang menambah niat dengan insya Allah, itu selama insya Allah tidak dilakukan untuk mencari keberkahan, selama insya Allah tidak dilakukan untuk mencari keberkahan, maka niatnya tidak sah, sholat yang dilakukan batal ya. Jadi bisa bertujuan menggantungkan niat, bisa juga tidak bertujuan apapun. Mengapa membatalkan sholat? Karena ini bertentangan dengan niat. Niat itu, seorang yang niat ibadah itu dia harus tegas, harus mantap bahwa dia akan melakukan ibadah yang diniati. Kalau insya Allah itu kan walaupun ini kalimat yang digunakan untuk mencari keberkahan, tapi khusus di dalam niat tidak boleh disebutkan. Karena tadi insya Allah ini kalimatnya adalah kalimat ta'liq, kalimat menggantungkan sesuatu. Menggantungkan sesuatu artinya sesuatu itu belum pasti dilakukan ya, karena masih digantungkan dengan sesuatu yang lain. Saya sholat bila ya, saya sholat bila Allah menghendaki. Itu artinya menggantungkan sholat dengan kehendak Allah. Jadi walaupun secara akidah ini benar, Tetapi karena antara taklik, antara insya Allah dengan niat ini bertentangan, maka di dalam sholat tidak boleh dilakukan ya. Di dalam sholat tidak boleh dilakukan. Kecuali tadi mengucapkan insya Allah untuk mencari keberkahan, itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan dalam arti tidak membatalkan sholat. Kemudian yang termasuk sesuatu yang membatalkan sholat adalah niat keluar dari sholat ya, niat keluar dari sholat. Jadi ini masih berhubungan dengan niat ya, masih berhubungan dengan niat. Di tengah-tengah sholat seseorang ada niatan untuk keluar dari sholat, berarti saat itu pula sholat yang dilakukan batal. Atau ragu melakukan keluar dari sholat, ragu keluar dari sholat. Jadi misalkan di saat sujud, seorang yang sholat di saat sujud dia niat keluar dari sholat, maka seketika itu pula sholatnya batal. Atau dia ragu apakah sholatnya akan dibatalkan atau tidak, itu juga hukumnya sama dalam arti membatalkan sholat. Kemudian menyampur niat dengan yang lain, tasyrikun niyah, sama seperti wudu ya. Kalau di dalam fatul qorib atau di dalam fatul mu'in juga, seorang yang wudu dengan niat lain, misalkan niat membasuh wajah, itu wudunya sah. Ya, di dalam sholat ini itu juga sama ya. Jadi sholat tidak batal dalam arti tetap sah dengan menyampur niat lain. Misalkan menghindari penagih hutang. Jadi ada orang memiliki hutang, dia belum mampu membayar, dia masih miskin, belum mampu membayar, dan belum mampu membayar itu tentunya tidak dilakukan dengan kecerobohan ya, dia benar-benar tidak mampu membayar. Lalu ada orang yang menghutanginya mendatanginya, tujuannya ingin menagih hutang. Orang yang memiliki hutang itu dia diperbolehkan sholat ya, diperbolehkan melakukan sholat dengan niat sekaligus menghindar dari tagihan hutang. Jadi niat sholat yang tentunya itu ibadah beserta dengan menghindar dari tagihan hutang itu sah ya, niatnya sah. Atau contoh lain misalkan agar mendapatkan hadiah. Jadi sholat supaya mendapatkan hadiah. Misalkan saya mengucapkan kepada seseorang, bila kamu sholat, kamu saya beri uang 5 juta misalkan. Bila kamu sholat, kamu saya beri uang 5 juta. Kemudian dia sholat dengan tujuan sholat sekaligus agar mendapatkan hadiah, agar mendapatkan uang, itu juga sah dilakukan ya. Itu juga sah dilakukan. Kemudian sebab ya, ini alasan kesan itu sebab niat yang disertakan dengan sholat itu bisa dihasilkan tanpa diniati. Bisa dihasilkan tanpa diniati. Jadi contohnya tadi menghindar dari tagihan hutang. Itu andai kata dia melakukan sholat dengan niat sholat saja tanpa niat menghindar dari tagihan hutang, hal itu tetap bisa diperoleh ya. Tujuan menghindari tagihan hutang itu masih tetap bisa diperoleh tanpa diniati. Jadi karena hal yang saya contohkan tadi bisa didapatkan tanpa diniati, maka niat itu, tujuan yang diniatkan itu tidak berpengaruh pada kesahan sholat. Atau tadi, orang yang mendapatkan hadiah tadi, dia sholat agar mendapatkan hadiah. Andai kata mendapatkan hadiah itu tidak diniatkan, dia tetap mendapat hadiah. Jadi karena tujuannya bisa tercapai tanpa harus diniatkan, maka niat yang disertakan itu tidak berpengaruh dalam kesahan sholat. Hal ini berbeda dengan niat fardu sekaligus sunnah ya. Niat fardu sekaligus sunnah. Ini tidak sah ini. Jadi misalkan orang yang melakukan sholat subuh ya. Orang yang melakukan sholat subuh, dia selain sholat subuh, dia juga niat sholat qobliyah misalkan ya. Satu sholat diniati dua, sunnah sekaligus fardu. Ini sholat yang dilakukan tidak sah, sebab menyekutukan dua ibadah yang berbeda. Dua ibadah yang berbeda ini disekutukan dalam satu ibadah, ini tidak sah. Berbeda dengan contoh tadi. Contoh tadi menyekutukan dua niat, tetapi niat yang satu ini bisa tercapai tanpa diniatkan. Berbeda dengan satu sholat yang diniati fardu sekaligus sunnah ya. Karena kedua niat ini, yaitu sholat fardu dan sunnah, ini tidak bisa tercapai, tidak bisa sah atau tercapai tanpa diniati. Jadi perbedaannya itu. Wa tsaniha takbiratu tahrum. Ini kita lanjutkan di video selanjutnya.